Dan julukan yang berikutnya, inilah Ratu Pop Dangdut Koplo Jawa Timur Indonesia. Boleh dong, Seramania, bisa saya minta flashnya. Flashnya dinyalakan semuanya sama-sama, biar lebih nampak. Flashnya dinyalakan semuanya sama-sama. Panggil sama-sama, Via. Maaci.